kali ini wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma la ilma la Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna 'zidna 'ilma. Kita lanjutkan kajian kita pada bab 63 hadis 1116. Babu jawazil khutwati wal khutwataini fis shalah. Bab kebolehan satu dan dua langkah di dalam sholat. Yakni orang yang sedang sholat, dia melangkah satu langkah atau dua langkah, maka itu dibolehkan. Hadisnya 1216. Haddatsana Yahya bin Yahya wa Qutaybah bin Sa'id kilahuma an Abdul Aziz قال يحيى أخبرنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه أن نفرا جاءوا إلى سهل بن سعد قد تماروا في المنبر من أي عود هو فقال أما والله إني لأعرف من أي عود هو ومن عمله ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم جلس عليه قال فقلت له يا أبا عباس فحدثنا قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة قال أبو حازم إنه ليسميها يومئذ انظري أولامك النجار يعمل أعوادا أكلم الناس عليها فعمل هذه الثلاث درجات ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت هذا الموضع فهي من طرف الغاية غابة ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم رفع فنزل قهقرا حتى سجل في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إني إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. Hadis yang pertama, kemudian kita ambil hadis yang kedua, 1117. Haddatsana Qutaybah bin Sa'id qala haddatsana Ya'qub bin Abdul Aziz la Abdul ibn Abdul Rahman ibn Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Al-Qari Al-Qari Qurashi qala haddatsani Abu Hazim anna rijalan ataw Sahal bin Sa'ad قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة أن أبي حازم قال أتى سهل بن سعد فسأله من أي شيء منبر النبي صلى الله عليه وسلم وساق الحديث والحديث أبيها ابن أبي حازم. طيب معنى هذا الحديث ini bahwasanya ada sekelompok orang dengan sanadnya kepada Abi Hazim, bahwasanya ada sekelompok orang datang kepada Sahal bin Sa'ad, yang mana mereka, yang sekelompok orang tadi, tamaru fil mimbar, berdebat di dalam masalah mimbar Rasulullah. Min ayyudin huwa, yakni apa kayunya, asal muasal kayunya ini apa, atau kayunya jenis apa. Faqal, lalu Sahal bin Sa'ad dia mengatakan amma wallah, demi Allah, inni la'arifu min ay'udin wa, sesungguhnya aku, kata Sahal bin Sa'ad karena dia sahabi, sungguh mengetahui dari kayu apa dia. Wa man 'amilahu, Siapa yang mengerjakannya? Tukangnya siapa? Saya tahu. Wa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwala yawmin jalasa alaihi. Aku telah melihat Rasulullah hari pertama perdana beliau duduk di atasnya. Qal, beliau mengatakan, faqultu lahu, lalu aku mengatakan kepadanya, ya Abu Abbas, fahadithna. Yani Abi Hazim, dia mengatakan, kalau begitu ya ceritakan kepada kami, gimana sih kisahnya. Qala, arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila mar'atin. Qala Abu Hazim, innahu yusammiha yawma'id. Bahwasanya Rasulullah mengutus utusan kepada seorang perempuan. Abu Hazim mengatakan pada waktu itu disebutkan namanya perempuan ini. Apa kata Nabi kepada perempuan itu? Unduri ulamatin najjar. Lihatlah anak buahmu yang apa? Gulam itu budakmu yang tukang kayu, najjar tukang kayu. Ia amali awadan, hendaklah dia mengerjakan untukku kayu. Ukallimun nasa 'alaiha, di atasnya aku akan berbicara kepada manusia. Yani buan mimbar. فعمل هذه الثلاث درجات فعمل هذه الثلاث درجات. Lalu Nabi buat orang najar tadi, tukang kayu tadi, dibuatkannya lah tiga anak tangga. Suma amara biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi memerintahkan, setelah dikerjakan Nabi memerintahkan, fawudi'at hadzal mawdi', lalu diletakkanlah mimbar Nabi itu di mimbar sekarang. Fahiya min tarfa'il ghaya. Fahiya min tarfa'il ghabah. Ya. At-tarfa'il mamdudah. Ay ghabah wa mawdu'un fi al-awan Madinah. Jadi dia itu berasal dari awali Madinah, ya sekitar Madinah, dari hutan yang ada di sekitarnya. Dahulu ada hutan. Jadi dari hadis ini jelas-jelas nyata bahwasannya mimbar Nabi itu tiga anak tangga. Ya, wa fihi tasrihun bi anna mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana thalatha darajat. Dari hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa mimbar Nabi ini adalah tiga anak tangga. Lalu wa laqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama 'alaihi. Sungguh aku telah melihat Rasulullah berdiri di atasnya. Fakabbara, lalu dia bertakbir. Wakabbara an-nas wara'ah, orang yang di belakang pun ikut bertakbir dengan takbir Nabi di depan. Yani solat. Nabi solat di atas mimbarnya. Ya, jadi mimbar tiga. Apa beda mimbar dengan podium? Podium tutup depan. Ya. Kalau berdiri di podium enggak bisa ya? Manje. Jadi ini mimbar kita ya. Jadi tiga anak tangga. 1, 2, 3, dan berarti tempat duduknya enggak ada. Ya, 3 anak tangga. 1, 2, 3. Lalu Nabi tentu paling atasnya dia berdiri. kemudian Nabi bertakbir, Allahu Akbar. Sahabat yang di belakang beliau juga bertakbir, yakni sholat berarti berimam dengan Nabi. Wa huwa 'alal mimbar, beliau bertakbir, sahabat di belakangnya, dia di atas mimbar. Summa rafa'a, fanazala qahqara, yakni kemudian dia mengangkat, maksudnya mengangkat kepalanya dari ruku. Jadi dia ruku, Allahu Akbar, kemudian berdiri, Allahu Akbar, i'tidal berarti ya. Fanazala, lalu beliau turun, qahqara, berturun al-qahqara. Qahqara itu adalah mundur dengan tetap menghadap ke kiblat. Turun dia satu langkah, dua langkah. Hatta sajada fi aslil mimbar, sampai beliau sholat di dasar mimbar, yakni ya sejajar dengan mimbar jadinya, berarti di lantai. Ya. Summa ada, kemudian beliau kembali naik ke atas. Hatta faragha min akhir sholatihi, sampai dia selesai dari sholatnya. Baik, di sini disebutkan wal qahqara wal mashyu ila khalf, yaitu berjalan mundur. Wa inna ma raja al qahqara, dia lakukan mundur dengan qahqar, yakni tetap mundur ke belakang, li alla yastadbir al qiblah, agar dia tidak membelakangi kiblat. Dia sedang sholat. Lalu summa aqbala ala nas, kemudian beliau menghadap ke manusia. Setelah sholat beliau menghadap ke manusia. Faqala ayya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inni innama sana'tu hadha, sesungguhnya hanya saja aku melakukan ini, lita'tammu bi, agar kalian berimam denganku, yakni mengikutiku. Walita'allamu salati, agar kalian belajar tentang solatku. Jadi mencontoh, sedang solat Nabi lakukan itu, sahabat juga mengikuti. Apa yang dilakukan oleh Nabi diikuti oleh sahabat. Fabayyana sallallahu alaihi wasallam anna su'udahu al-mimbar wa salatuhu alaihi, maka Nabi menjelaskan bahwa beliau naik di atas mimbar dan solat beliau di atas mimbar, innama kana lit'alim, itu adalah tujuannya untuk pendidikan, pengajaran. Liyara jami'uhum af'alahu sallallahu alaihi wasallam, agar semuanya bisa melihat perbuatan Nabi. Bikhilafi ma idza kana 'ala al-ard, berbeda kalau seandainya beliau lakukan di atas lantai. Kalau di atas mimbar, semua di belakang melihat karena dia tinggi. Fa innahu la yarahu illa ba'dhum mimman qurba minhu, maka beliau ya tidak kelihatan kecuali bagi sebagian orang yang dekat dengan beliau. Ya, karena itu aja. Tapi belakang enggak bisa lagi. Baik. Dari hadis ini Qala ulama, kana al-mimbar al-karim 3 darajat. Mimbar yang mulia itu 3 derajat atau 3 anak tangga. Kama sarrah bi Muslim fi riwayatihi, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Muslim dalam riwayatnya, fa nazala an-nabiyyu bi khutwataini ila asli mimbar. Nabi turun dengan 2 langkah ke dasar mimbar, summa sajada fi jambihi, kemudian dia sujud di sampingnya. Fa fihi fawaid, di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Jadi faedah hadis. Yang pertama, minha istihbab ittikhadil mimbar. Anjuran untuk membuat mimbar. Anjuran untuk membuat mimbar. Yang kedua, istihbab qaulil khatib wa nahwihi ala murtafi'in kamimbarin aw ghairihi. Dianjurkan khatib atau yang lainnya berada di tempat yang tinggi. Seperti mimbar dan yang lainnya. Jadi khatib dianjurkan di tempat yang tinggi. Wa jawazul fi'l al-yasir fi shalah. Dibolehkan melakukan aktivitas yang ringan di dalam salat. Yani aktivitas di sini adalah perbuatan di luar dari perbuatan salat. Fa innal khutwataini la tabtulu bihima shalah. Karena 2 langkah itu tidak batal sholat. Ya, tidak batal sholat. Walakin al-awla tarkuhu illa lihajah. Akan tapi lebih utama kalau seandainya tidak diperlukan untuk bergerak, ya tidak perlu. Lebih baik tidak dilakukan. Ya, kecuali dalam kebutuhan. Kebutuhan contohnya apa? Menyempurnakan saf. Ya, dari belakang ke depan atau dari samping ke samping dan seterusnya. Fa in kana li hajatin fala karahata fihi. Kalau seandainya memang ada kebutuhan untuk itu, maka tidak makruh hukumnya, boleh. Tapi kalau seandainya enggak ada kebutuhan, dinilai oleh ulama makruh. Kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dilakukan oleh Nabi. Wa fihi, kandungan yang lain dalam hadis ini, annal fi'la al-kathira kal khatawat wa ghairiha idza tafarraqat la tubtil. Sesungguhnya perbuatan yang banyak seperti langkah-langkah itu, sekian kali langkah, dan yang semisalnya, jika dia terpisah-pisah, rakaat sekian ini ya 2 langkah, rakaat berikutnya 2 langkah lagi, gitu. 2 rakaat berikutnya 2 langkah atau 3 langkah lagi. Maka ya, seperti itu terpisah-pisah itu tidak apa-apa. La tubtilu shalah. Aw la tubtilu shalah. Dia tidak membatalkan salat. Kenapa? Apa alasannya? Li'anna nuzula 'anil mimbar wa su'ud takarrara. Karena turun dari mimbar dan naik ke mimbar itu berulang. Jumlatuhu kathirah, jumlah dari gerakan itu banyak. Walakinna afradahu al-mutafarriqa kullun kullu wahid minha qalil. Akan tapi kalau dilihat masing-masingnya, kalau secara terpisah dia sedikit. Wa fihi jawazu salati al-imam 'ala mawdi'in a'la min mawdi' al-ma'mumin. Di dalam hadis ini bolehnya sholat imam di atas tempat yang lebih tinggi dari posisi makmum. Bolehnya sholat imam pada posisi yang lebih tinggi tempatnya daripada posisi imam. Walakinnahu yukrah atau wa innahu yukrah irtifa'ul imami 'ala makmum. Akan tetapi sebenarnya hukumnya makruh kalau seandainya memang permanen tempatnya, gitulah tempatnya imam lebih tinggi daripada makmum. Wartifal makmum alal imam ba amim alal imam lighairi hajah, tingginya makmum daripada imam lighairi hajah, tidak ada kebutuhan. Solatnya dibikin sendiri tempat solat tinggi, atau seperti Syiah dibikin dilobangi. Ya. Lighairi hajah, tidak ada kebutuhan. Nah, termasuk juga kalau kita lihat itu ini suf. Mana dasarnya ini madzhabnya Syafi'i ini? Ya. Fa in kana li hajatin bi an arada ta'limuhum af'al shalah lam yukrah. Bal yusahabu li hadzal hadits. Kalau seandainya dia memerlukan, ada kebutuhan itu, ada keperluan, seperti ingin mengajarkan kepada jamaah bagaimana cara sholat, maka dia tidak makruh, malahan dianjurkan berdasarkan hadis ini. Ya, ya. Jadi kalau kita lihat ada sebagian dari bagian masjid tempat imam itu dinaikkan sedikit 10 cm 15 cm. Ini enggak ada dasarnya. Mungkin dia mengambil dalil daripada hadis Nabi mengajarkan salat di atas mimbar. Tapi tadi kita sudah lihat keterangan dari Imam Nawawi yang bermadzhab Syafi'i, ya, kalau untuk pengajaran boleh. Tapi untuk permanen, posisi imam lebih tinggi daripada makmum atau makmum lebih tinggi daripada imam, makruh hukum kalau tidak ada kebutuhan. Lalu di mana datangnya? Saya tak tahu di Jawa apa ada, mungkin ada juga ya. Kalau di Minang, ya, mungkin karena dasarnya imam kok di majuan selangkah dinaikin serantiak. Harus beda. Baik. Wa kadza in arada al-ma'mum i'lam al-ma'mumin bi salat al-imam. Begitu juga kalau seandainya kebutuhan makmum memberitahukan kebutuhan makmum, pemberitahuan makmum dengan salat imam. Ihtaja ila irtifa', maka diperlukan posisi yang tinggi. Ya, ini kalau seandainya apa istilahnya, mubadir ya, yang menyampaikan, menyambung suara imam, dibutuhkan dia pada posisi yang tinggi untuk bisa menyampaikan suara imam, maka hendaklah boleh kalau itu tujuannya. Wallahu'alam apakah itu juga dasarnya di Masjid Nabawi itu kalau tempat muadzinnya tinggi, depan mimbarnya Rasulullah ada bangunan tinggi di atasnya, apakah dalam tujuan itu, wallahu'alam, saya tidak tahu. Tapi di sini dijelaskan bahwasanya kalau seandainya perlu pemberitahuan kepada imam makmum dari gerakan imam atau solatnya imam, maka tidak apa-apa yang memberitahukan itu posisinya tinggi. Wa fihi, di dalam hadis dari ta'limul imamil ma'mumin, ta'limul imamil ma'mumin af'al shalah. Imam mengajarkan makmum akan gerakan-gerakan sholat. Wa annahu la yaqdahu fi dzalika fi sholatihi. Bahwasanya perbuatan itu tidak merusak sholatnya. Wa laysa dzalika min bab at-tasyriki fil ibadah. Malahan itu bukan bagian dari bentuk syirik dalam ibadah. Bal huwa karaf'i sautihi bitakbir liusmi'ahu. Malahan itu sama dengan mengangkat suara dengan takbir supaya yang lain mendengar. Baik. Ada orang mengatakan Nabi berbuat syirik, berbuat riya. Kenapa adil ini hadisnya? Dia sholat atas mimbar, dilakukan supaya kalian melihatnya. Nabi ternyata dia beribadah, melakukan sholat supaya dilihat oleh orang. Ini tuduhan. Ya? Kita katakan iya, supaya dilihat, supaya orang lain belajar. Bukan untuk dipuji, bukan untuk mengharapkan wajah manusia. Ya. Kan ada riya. Tujuannya apa? Ingin dipuji. Ada satu lagi namanya sum'ah, supaya didengar. Tujuannya apa? Supaya dipuji. Dia mengharapkan wajah manusia, pujian manusia. Nah, maka disebutkan tadi berdirinya Nabi di atas mimbar untuk mengajarkan kepada orang akan gerakan sholat sehingga ditiru, itu bukan riya sama sekali. Ya, riya yang dimaksud dengan mengharapkan pujian dari manusia. Sebagaimana juga mengangkat suara takbir, ya, juga tidak sum'ah. Kan mengangkat suara supaya didengar oleh orang, itu juga tidak sum'ah. Supaya orang tahu imam pekerjaannya apa. Ya, ini mungkin dia ruku dengan dia mendengar itulah. Ya, dia akan bisa melakukan gerakan yang sama. Baik. Jadi intinya kalau kita lihat beberapa kesimpulan tadi, ya, bahwasanya gerakan kita yang tidak terlalu banyak, dan nanti ada hadis yang lain bagaimana Abul Bakrah ya, Abul Bakrah datang sholat di tengah masjid, imam ruku, Nabi ruku, dia ruku bersama Nabi, kemudian dia berjalan masuk ke dalam saf. Ketika sudah sholat, Nabi SAW mengatakan, Zadakallahu hirsan wa nata'u. Semoga Allah memberimu semangat. Karena dia lakukan kan tujuan untuk supaya dia bisa dapat sholat berjamaah. Maka Nabi doakan supaya dia memiliki antusias yang tinggi. Semoga Allah menambah antusiasmu yang tinggi. Wa nata'u. Jangan ulangi. Ada di antara ulama mengatakan, "La ta'ud, jangan kembali sholat." Bahwa sholat yang tadinya sudah sah. Dia berjalan. Dan dia dapatkan Nabi sedang ruku. Baik. Ini menunjukkan bahwa juga gerakannya membutuhkan hajah. Ya, memang keperluan. Baik, kita ambil hadis yang kedua. Bab 64. Babu karahati ikhtisari fi shalah. Bab makruh hukumnya hukumnya orang yang meletakkan ikhtisar. Apa ini ikhtisar? Nanti kita lihat ya. Hadisnya 1118 wa haddatsani al-Hakim bin Musa al-Qantari qala haddatsana Abdullah bin Mubarak ha qala wa haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala haddatsana Abu Khalid wa Abu Usama jami'an an Hisham an Muhammad an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha أن يصلي الرجل مختصرا وفي رواية أبي بكر قال نهى رسول الله لسانا كبلا أبي هريرة وسنة نبي ملارن untuk solat مختصران dengan model اختصار. Apa itu اختصار؟ اختلف العلماء في معناه. Ulama berbeda pendapat dalam masalah maknanya. فَالصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ مُحَقِّقُونَ وَالْأَكْثَرُونَ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ. Yang sahih mana ikhtisar? Menurut pendapat orang-orang yang muhaqqiqun, ulama-ulama yang jeli atau yang mengkritisi, dan kebanyakan dari ahli lughah, ahli bahasa dan ahli memaknai kata-kata yang susah dari hadis, yaitu namanya gharibul hadis. Gharibul hadis itu adalah kata-kata yang perlu keterangan. Maka ulama mengumpulkan ada kata-kata dalam hadis itu yang perlu dijelaskan, itu namanya gharibul hadis. Wal muhaddisin, dan dari kalangan orang ahli-ahli hadis ya. Wabih qala ashabuna fi kutub madhab, begitu juga ulama kami mengatakannya dalam kitab-kitab mazhab. Annal mukhtasir, orang yang ikhtisar tadi, walladhi yusalli wa yaduhu ala khasiratihi, dia adalah orang yang sholat sementara tangannya di pinggangnya. وقال قال هروي قيل هو أن يأخذ بيده عصا يتكئ عليها. Ada lagi mana mengatakan dia pakai tongkat lalu dia bertumpu dengan tongkatnya dalam solat. Nanti ada lagi mau begitu, ada lagi begini. Nah, ini namanya ikhtisar, meletakkan kedua tangannya di pinggang. Ya, atau misalkan gini boleh juga, atau yang tadi dikatakan Harawi bahwa dia ambil, dia tongkat lalu dia menyandar kepadanya. Qila an ayakhtasir surah fa yaqra min akhiriha ayatan aw ayatan. Ada lagi mengatakan ikhtisar ini ringkasan surat, yakni dia salat membaca satu atau dua ayat terakhir dari salat. Dari ayat. Waqila huwa an yahdhaf fala yu'addi qiyamaha, yakni orang yang salat dengan ringkas, meringkas salatnya, dia tidak tunaikan qiyamnya, rukuknya, sujudnya, batas-batasnya. Was sahihul awwal, benar itu maknanya adalah makna yang pertama. Apa itu? Alladhi yusalli wa yaduhu ala khasiratihi, itu orang salat yang tangannya di pinggangnya. Qila naha anhu li'annahu fi'lul yahud, ada yang mengatakan bahwa perbuatan ini dilarang karena itu adalah perbuatan orang Yahudi. Wa qila fi'lul syaitan, ada yang mengatakan itu adalah perbuatan syaitan. وقيل لأن إبليس هبط من الجنة كذلك. Karena iblis ketika dia diturunkan dari surga seperti itu. وقيل لأنه فعل متكبر, karena perbuatan itu perbuatan orang-orang yang sombong, kodek pinggang itu kan, ya, sedikit menyombongkan diri. Maka dilarang orang yang senang sholat tangannya di apakah keduanya atau satu di pinggangnya. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa orang yang sholat kan ada yang sholat gini ya. Nah ini termasuk sholat ikhtisar karena dia meletakkan tangannya di pinggang. Ada gak orang sholat kayak gini? Ada. Berarti sholat yang seperti ini termasuk sholat yang dilarang, ya makruh hukumnya. Ya, tentu ini harus dijauhi. Tidak seperti sholatnya Rasulullah jadi. Yaitu ketika seorang tangannya di atas, dia tangan kanannya di atas tangan kirinya diletakkan di pinggangnya. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau bertanya? Dijelaskan pada hadis pertama tadi Rasulullah tangannya timbangnya dengan tiga anak tangga. Bagaimana yang diajarkan Rasulullah ketika khutib Jumat antara khutbah pertama dan yang kedua? Apakah Rasulullah tak berdiri atau duduk atau bagaimana? Duduk. Kalau antar khutbah pertama dan yang kedua pasti duduk. Lalu di mana duduknya? Di mimbar. Ya kalau seandainya dia berdiri di atas berarti dia harus turun ke bawah. Satu anak tangga kemudian dia duduk. Ya. Makanya di antara juga ulama mengatakan bahwa dari sinilah Nabi ini tidak memiliki mihrab. Tidak memiliki mihrab. Karena kalau mihrab kemudian mimbarnya dalam mihrab tentu enggak kelihatan. Ya. Ada orang samping ini enggak kelihatan. Sampai di sini tidak. Tapi kalau dia di depan ya, maka kelihatan. Dari sini kelihatan, di sini kelihatan. Wallahu a'lam. Ya. Dua langkah itu apakah pembatasan Ustaz? Karena ada kalau dari tabir ini kita ke depan berarti kan lebih dari dua langkah. Apa kita harus dua langkah dan berhenti? Dua langkah. Nah, tidak pembatasan, tidak pembatasan. Artinya selama gerakannya itu diperlukan. Kalau naik ke depan, apa untuk merapikan saf itu ada diperlukan. Ya. Dan tidak pembatasan. Wallahu a'lam. Apanya? Ikhtisar. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Yang ada ungkapan ulama ada dalam sholat. Ya Pak. Soal Mas Bu. Nah. Dulu pernah makan. Kalau Mas Bu itu kan di barisan saf belakang kan sendiri. Jadi bagaimana itu kata teman yang pernah di rumah itu kata tarik karena yang di saf depan itu tapi sebenarnya juga menarik imam depan ke belakang enggak ada sunnah. Enggak ada sunnah. Nah, yang sunnahnya adalah penuhi saf terdepan. Sunnahnya adalah memenuhi saf terdepan. Ya, itunya saf itu sudah penuh. Ya, jadi caranya gini, Pak. Dirapatkan safnya. Diminta geser, tolong geser Pak, geser ke sana. Lima orang anu itu sudah bisa satu setengah orang malah. Karena saf kita ini ada saf-saf yang lapang, maka digeser. Ya dibilang pegang kuda baunya Pak, tolong geser. Kan batelingunya nak, tolong geser. Bisa. Wallahu'ala. Dan ini perlu dibudayakan. Ya, bahwasanya merapatkan saf jika ada orang membutuhkan untuk dirapatkan saf adalah kita merapatkannya. Wallahu a'lam. Kalau seandainya memang enggak bisa lagi sudah padat Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan boleh sholat dia belakang sendirian dan tidak batal sholatnya. Enggak perlu menarik. Yang perlu adalah menggeser imam teman untuk bisa meluangkan. Nah. Tapi demikian mudah-mudahan ada lagi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat di antara tiang. Nah, berarti kalau seandainya tiang di belakang saf imam, dia menjadi safnya nyambung dengan saf imam kan? Tapi di belakang tiang lagi, dia terputus oleh tiang. Antum kalau sholat di sini antara dua tiang ini kan di belakang imam nih. Tapi ketika di tiang satu lagi, dia menjadi terputus dia oleh karena tiang. Nah, maka kita ambil saf berikutnya. Wallahu a'lam. Baik, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Shalawat Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.